بس خلفاء کی خلفاء احمدیت کی سیرت و سوانح کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح اول اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی۔ Kita telah menelaah riwayat hidup para khulafa, yakni Khalifatul Masih Awal, Khalifatul Masih Sani. Khalifatul Masih Sani ki wafat ke baad aapke bade bete Hazrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad Sahib ko 8 November 1965 ko khalifa muntakhab kiya gaya. Setelah kewafatan huzur kedua, putra huzur yang paling sulung, putra sulung yakni Hadrat Mirza Hafiz Nasir Ahmad, beliau pada tahun 65 8 November beliau terpilih sebagai khalifah ketiga. 1965 ke mutalliq Hadrat Khalifatul Masih Sani ko pehle se hi isharat di ja chuki thi. Berkenaan dengan tahun 65 telah dikabar sukakan kepada telah dikabarkan kepada huzur kedua. Huzur ko liye ilka kiya gaya 1965 से कुर्बानियों के नए अहद का आगाज होगा। Jadi kepada huzur dimasukkan ke dalam hati huzur bahwa pada tahun 65 nanti katanya akan dimulailah era baru pengorbanan. 1944 में huzur को रोया में यह भी दिखाया गया कि आपकी उम्र मजीद 21 साल तक होगी। Pada tahun 44 kepada huzur dikabarkan melalui ru'ya bahwa umur beliau akan berlanjut sampai 21 tahun lagi. Hazrat Muslim Maut ko Allah Ta'ala ki taraf se ye ilhami bisharat bhi mil chuki thi ke aap ki wafat par jamaat mein kisi kisam ki koi kharabi paida nahi hogi. Telah dikabarkan juga kepada huzur bahwa pada saat kewafatan beliau yakni huzur kedua tidak akan timbul kekacauan apapun. Dan huzur singgung masalah tersebut di dalam tafsir kabir, tafsir surah Al-Alaq. Tafsir ini telah diterbitkan sebelum tahun 60. ساری جماعت بلکہ ساری دنیا نے دیکھا کہ خلافت سلسلہ کے انتخاب کے وقت کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ Seluruh jemaat melihat, bahkan dunia pun menyaksikan bahwa ketika pemilihan huzur ketiga tidak ada kekacauan apapun. پوری جماعت نے بل اتفاق حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی بیعت کی۔ Seluruh jemaat secara mufakat bayat kepada huzur ketiga. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے 26 ستمبر 1909 کو اپنے ایک خط میں یہ ذکر کیا ہے۔ حضور pertama pada tahun 26 September tahun 09 beliau menulis surat کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دیا ہے کہ میں تجھے ایک ایسا لڑکا دوں گا جو دین کا ناصر ہوگا اور اسلام کی خدمت پر کمر بستہ ہوگا۔ بہو اکن اکو بریکن anak laki-laki kepada engkau yang akan menjadi nasir bagi jemaat ini. Jaisa ki aap ke ilm mein hai Hazrat Khalifatul Masih Sani ne apni zindagi mein hi majlis-e-mushawarat mein jamaat ke numaindon se mashware ke baad ek majlis-e-intikhab-e-khilafat qaim kar di thi۔ Lambi kare mushkil tara lambi tara kam kar۔ Jaisa ki aap ko ilm hai sebagaimana yang tuan-tuan ketahui bahwa Khalifatul Masih Sani ne apni zindagi mein hi di dalam masa kehidupan beliau sendiri huzur kedua majlis-e-mushawarat mein jamaat ke numaindon ke mashware se atas usulan majlis musyawarah dari jemaat beliau ek majlis intikhab-e khilafat qaim kar di thi۔ Telah didirikan majlis intikhab-e khilafat uske qawaid bhi tartib de diye the dan dibuat pula diurutkan kaidah-kaidahnya۔ چنانچہ حضور کی وفات پر 8 نومبر 1965 کو 7:30 شام pada tahun 65 pada 7:30 pada sore hari malam hari نماز عشاء کے بعد مسجد مبارک ربوہ میں setelah salat isya di masjid mubarak اس مجلس انتخاب خلافت کا اجلاس ہوا diadakanlah اجلاس مجلس مجلس انتخاب خلافت جس کی صدارت حضرت مرزا عزیز احمد صاحب ناظر اعلی نے کی yang dipimpin oleh nazir a'la pada saat itu حضرت مرزا عزیز احمد سب سے پہلے تمام ممبران نے قواعد کے مطابق pertama-tama seluruh anggota dalam majlis intikhab tersebut sesuai dengan kaidah khilafat se wabastagi ka halaf uthaya mereka mengangkat sumpah kesetiaan kepada khilafat iske baad khilafah ke liye naam pesh kiye gaye aur intikhab hua lalu disampaikanlah calon untuk pemilihan khilafat itu dan diadakanlah pemilihan ilahi masyiat se hazrat mirza nasir ahmad sahib Khalifatul Masih Salis muntakhib kiya gaya atas kehendak ilahi huzur ketiga lah yang terpilih sebagai khalifah ketiga aur sab membron ne usi waqt aapke daste mubarak par baith kar li dan seluruh anggota majlis intikhab baiat di tangan Hazrat Khalifatul Masih yang ketiga pada saat itu aapne mukhtasar khitab farmaya beliau menyampaikan pidato singkat aur us waqt maujood 5000 ahbab ne aapke haath par baith ki Saat itu yang hadir adalah 5000 anggota jemaat yang langsung baiat kepada beliau. Aap 16 November 1909 ko Qadian mein paida hue the. Beliau lahir 16 November tahun 1909 di Qadian. Bachpan se hi aap Hazrat Amma Jan ki tarbiyat mein rahe the. Sejak kecil beliau mendapatkan tarbiyat dari Hazrat Amma Jan. 17 April 1922 ko jab aapki umar 13 saal thi aapne Quran Majeed hifz kiya pada tahun 1922 beliau hafiz Quran pada usia 13 tahun 13 saal mein hafiz 13 saal hafiz okay pada usia 13 tahun beliau hafiz Quran ke baad dini ulum hasil karne ke liye madrasah ahmadiyah mein dakhil hue lalu beliau masuk ke madrasah ahmadiyah untuk mendapatkan ilmu agama Julai 1929 mein aapne maulvi fazil ka imtihan pass kiya pada tahun 29 beliau lulus dari ujian maulvi fazil iske baad matric aur ba ki degree hasil ki lalu mendapatkan sertifikat matric dan ba August 1934 mein aapki shaadi Sayyida Mansura Begum sahiba se hui pada tahun 34 beliau menikah dengan Sayyida Mansura Begum jo Hazrat Nawab Mubarakah Begum sahiba ki beti thi putri dari Hazrat Nawab Mubarakah Mubarakah Begum 6 September 1934 ko Hazrat Khalifatul Masih Sani ne aapko Inglistan bhijwaya 6 September tahun 34 Huzur kedua mengutus beliau ke Inggris Inggristan ke qiyam ke duran aap Oxford University se taleem hasil karte rahe ketika beliau menetap di Inggris beliau belajar di Universitas Oxford lekin isyarat-e Islam ka kaam bhi jari rakha Namun beliau pun terus memberlangsungkan penyebaran Islam di sana. Al-Islam ke naam se London se ek risalah jari farmaya. Beliau membuat atau beliau ya memberlangsungkan risalah dengan judul Al-Islam dari London. November 1938 mein aap wapas tashreef laaye. Pada tahun 38 beliau kembali ke Pakistan. Jamia Ahmadiyah ke profesor mukarrar hue dan ditetapkan sebagai dosen jamiah. Agle saal aapko Jamia Ahmadiyah ka principal mukarrar kiya gaya. Pada tahun berikutnya beliau diangkat sebagai principal Jamiah Rabwah. Februari 1939 se lekar 1949 tak. Pada tahun pada Februari 39 sampai 49 10 saal se zyada ka arsa aap majlis khudamul ahmadiyah ke sadr rahe beliau menjabat sebagai sadr khudam pakistan fir mazid 5 saal tak aap naib sadr rahe lalu 5 tahun kemudian beliau sebagai naib sadr in 5 saalon mein hazrat khalifatul masih sani khud مجلس خدام الحمدیہ کے صدر رہے. ثانی فکر مسیح ثانی کا دور تھا نا. اچھا جی. حضور خود صدر خدام بن گئے اور ان کو نائب صدر بنا. جی 1949 سے لے کر 1954 تک. 49 dari mulai 49 sampai 54. 4 huzur kedua menjabat sebagai sadar khudam dan huzur ketiga sebagai naib sadar khudam saat itu. Mei 1944 se lekar nahi dono khudam the. اچھا پھر صدر خدام. Meskipun usia beliau bukan usia khudam katanya, tapi beliau menjabat sebagai sadar khudam. Khalifatul Masih Sani ki umur to takriban 60 saal thi. Usia beliau 60 tahun saat itu. Makanya saya tanyakan tadi, enggak salah tuan. Khud huzur bane taaki khudam ki tarbiyat kar sake. Khalifah ni sadar khudam. Beliau khalifah juga, sadar khudam juga. Dan yang menjadi naib sadarnya adalah putra beliau, khalifah ketiga. Mei 1944 se Hazrat Khalifatul Masih Salis Talimul Islam College ke principal muqarrar hue. Tahun 44 huzur ketiga ditetapkan sebagai principal college. Talimul Islam College. Talimul Islam College. Talimul Islam College. Prinsipal. Sebelumnya di Qadian, lalu di Rabwah. Jika anda khalifah muntakhib hue to aap us waqt isi college ke principal the. Sebelum beliau terpilih sebagai khalifah, beliau sebelumnya adalah principal Talimul Islam College. 1953 mein jab Pakistan mein fasadat hue. Pada tahun 53 ketika terjadi kekacauan di Pakistan, aapko qaido band ki sautein bhi bardasht karna padi jail mein qaid. Beliau kan? Oh, Salis? Beliau pun pernah di sel, di penjara. 1954 mein aap majlis ansarullah ke sadar muqarrar hue. Pada tahun 54 beliau ditetapkan sebagai sadar majlis ansarullah. 1955 mein aap sadar anjuman ahmadiyah ke sadar muqarrar hue. Dan pada tahun 55 beliau ditetapkan sebagai sadar anjuman Ahmadiyah. 8 November 1965 ko aap Khalifatul Masih Sani ki wafat par khalifah salis muqarrar hue. Pada tahun 8 November 65 beliau ditetapkan sebagai khalifah ketiga pada saat kewafatan huzur kedua. Aapke daure khilafat ki peshgoiyan bhi aaj se hazaron saal qabl se chali aa rahi hain. Nubuatan masa kekhalifahan beliau telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Chunanchye Bani Israel ki ahadith ki mashhoor kitab Talmud mein ye zikr aaya hai. Di dalam Talmud dikatakan, jab Masih fawt ho jayega, ketika Al-Masih ini wafat, to uski badshahat pehle uske bete aur fir uske pote ko milegi. Maka kerajaannya akan beralih ke putranya lalu ke cucunya. Khilafat Salsa ka ye babarkat daur 17 saal par muhit tha. Dan masa kekhalifahan berberkat beliau huzur ketiga berlangsung selama 17 tahun. Aapne bahut si babarkat tehreekat ka aghaz farmaya. Beliau mencanangkan banyak sekali gerakan-gerakan. Aapne jamaat ko ye azimul shan motto diya. Beliau memberikan moto yang agung kepada jemaat. Love for all, hatred for none. Love for all, hatred for none. Indonesian mein kya bolte hain? Batain ka. Aapne bare azam Afrika, Europe aur America ke kai kamyab daure kiye. Beliau telah mendapatkan kesuksesan atas kunjungannya ke Afrika, Amerika dan Eropa. بر اعظم افریقہ میں احمدیت کا پیغام جس شان کے ساتھ آپ کے دور میں پہنچا. Penyebaran Islam di benua Afrika pada masa beliau mendapatkan kemajuan yang luar biasa. یہ ایک عظیم شان باب ہے. Ini merupakan bab yang luar biasa. Allah Taala ke hukum se aapne Nusrat Jahan scheme jari farmayi. Atas perintah Allah Taala beliau mendirikan skim Nusrat Jahan Begum. Jiske tahat sainkdon buyutul zikr talimi idare aur hospital qaim hue. Banyak sekali baitul zikr yang di bawah kekuasaannya ya, baitul zikr, hospital dan sekolah-sekolah. In idaron mein khidmat ke liye bahut se ahmadi muballigh, teacher aur doctor afrika gaye. Banyak sekali muballigh, teacher, dokter yang dikirim ke Afrika untuk tugas tersebut kemanusiaan. 17 Desember 1965 ko huzur ne tahreek farmayi. Pada tahun 65 huzur mencanangkan koi ahmadi raat ko bhooka na soye. Jangan ada seorang ahmadi pun yang tidur di malam hari dengan perut lapar. Agar aisa ho to jamaat ke umara iske zimmedar honge. Jika ada yang seperti itu maka para amir jemaatlah yang bertanggung jawab. 1965 mein hi aapne khuddam ko ek motto diya. Pada tahun 65 beliau memberikan motto kepada khuddam. Teri ajzana rahein usko pasand aayin. Teri ya kerendahan hatimu telah disukainya. Cara-cara kamu yang merendahkan hati itu sangat telah disukai. 1965 mein aapne Fazle Umar Foundation ki tehreek ka elan farmaya. Pada tahun 65 beliau mengumumkan gerakan Fazle Umar Foundation. Isi saal aapke zariye Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ki ek peshgoi puri hui. Pada tahun tersebut nubuatan Masih Maud alaihi salam telah tergenapi. Jab Gambia ke ek badshah Sir FM Singhate ne Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam ka kapda talab kiya. Ketika ada seorang raja di Gambia meminta potongan kain Hadrat Masih Maud alaihi salam. Kaun si ye pesh hui thi? Badshah tere kapdon se menggenapi nubuatan tersebut. 1966 mein aapne tahreek Talimul Quran. Pada tahun 66 beliau mencanangkan gerakan Talimul Quran dan Wakaf Arzi. Pada tahun itu juga di Denmark telah diletakkan batu pertama masjid. Pada tahun itu juga diletakkan pondasi blok baru di Fazil Umar Foundation di kantor Sadar Anjuman Ahmadiyah. Isi saal Masjid Aqsa ka bhi sange bunyad rakha. Pada tahun itu juga pondasi Masjid Aqsa diletakkan. Aqsa Pakistan. Masjid Aqsa Pakistan. 1967 mein aapne Europe ka dora farmaya. Pada tahun 67 beliau melakukan kunjungan ke Eropa. Isi saal huzur ne apna ye ilham bayan farmaya. Pada tahun tersebut huzur menyampaikan satu ilham. Main tenu ehna deanga ke tu raj jaavega. Main aapko itna dunga ke aap aku akan sedemikian rupa berikan kepada engkau aap sair ho jayenge sehingga engkau akan sangat kekenyangan. 1968 mein Canada mein Jamaat Ahmadiyah ka qiyam hua. Pada tahun 68 di Kanada berdirilah jemaat. 1969 mein huzur ne surat bakra ki pehli 17 ayat yaad karne ki tehreek farmayi. Pada tahun 69 huzur mencanangkan untuk menghafalkan 17 ayat pertama surah al-baqarah. 1970 mein aapne rabua mein khilafat library ka sange bunyad rakha. Pada tahun 70 beliau meletakkan pondasi batu pertama library markazi library. 1970 mein aapne Europe aur Maghribi Afrika ka daura farmaya. Pada tahun 70 juga beliau melakukan kunjungan ke Eropa dan Afrika Barat. Isi saal aapne Gambia ka daura bhi farmaya. Pada tahun itu juga beliau berkunjung ke Gambia Sierra Leone. Dan Sierra Leone. Isi saal aapne Nusrat Jahan scheme ka elan farmaya. Pada tahun itu juga beliau mengumumkan skim Nusrat Jahan Begum. ये ऐलान आपने बैतुल फजल लंदन में किया। Itu diumumkan oleh beliau di Baitul Fazal London. Lalu beliau kunjungan ke Spanyol. 1970 Nusrat Jahan Reserve itu dicanangkan pada tahun 70. 1970 Hadikatul Mubashirin didirikan pada tahun 70. Ini kantor yang mengatur arsip-arsip atau file-file para muballigh. 14 Pada tahun 71 Ahmadiyah Baitul Zikr di Jakarta didirikan. Huzur to yahan tashreef nahi laaye the. Huzur memang tidak berkunjung ke Indonesia. Lekin huzur ke ahd mein ye iftitah hua tha. Tapi itu dibuka pada masa kekhalifahan beliau. Isi saal huzur ne khilafat library ka iftitah farmaya. Pada tahun itu juga huzur membuka meresmikan khilafat library. 1972 mein Masjid Aqsa Rabwa ka iftitah farmaya. Masjid Aqsa Rabwa diresmikan pada tahun 72. 1973 mein huzur ne jalsa salana par 7 sala jubilee mansoobe ka elan farmaya. Huzur mengumumkan rencana 100 tahun jemaat pada tahun 73. 1975 mein huzur Europe ke safar ke liye tashreef le gaye. Pada tahun 75 huzur berkunjung ke Eropa. Aur Inggristan ke jalsa salana mein pehli dafa ye kisi khalifah ne shirkat farmayi thi. Dan pertama kali khalifah mengikuti jalsa UK pada saat itu. Huzur Sweden bhi tashreef le gaye. Huzur pun berkunjung ke Swedia. Aur Baitul Nasir ka iftitah farmaya. Dan Baitul Nasir diresmikan. Ke baad Denmark aur Germany ka daura farmaya. Lalu berkunjung ke Denmark dan Jerman. Fir Inggristan bhi tashreef le gaye. Lalu ke UK juga. 1978 mein London mein Kasre Salib conference munaqqad hui. Kasre Salib konferensi di London itu pada tahun kapan? 1978. 78. Huzur tashreef le gaye aur ikhtitami khitab farmaya. Dan menyampaikan pidato penutupan. Iske baad Norway, Sweden aur Denmark, Germany ka daura bhi farmaya. Norwegia, Swedia, Denmark dan Jerman itu dikunjungi juga oleh beliau pada tahun itu. Isse agle saal 1979 mein Iran mein Shahnshahiyat ka ikhtitam hua. Pada tahun 79 Irania. Iran mein jo Shahnshah tha us waqt ek badshah hota hai, ek badshahon ka badshah hota hai. Ada seorang raja di atas raja, Shahnshah disebutnya, Iran itu di uska daur khatam hua tha aur ye Hazrat Masih Maud Alaihi Salam ki ek peshgoi thi. Ini merupakan nubuatan Masih Maud Alaihi Salam. Tazalzul dar Iwan Kisra fatad, ye Kisra ke Iwan mein zalzala aaya, bahwa Kisra akan menghadapi gempa. Purane zamane mein Iran ke badshah ko Kisra kaha karte the. Pada zaman dulu raja Iran disebut dengan Kisra. Isi saal Dr. Abdul Salam sahib ko Nobel Prize se nawaza gaya. Pada tahun tersebut juga Dr. Abdul Salam mendapatkan Nobel. Amerika mein huzur ne 10 lakh Quran Kareem ke nuskhe phailane ka mansooba banaya aur is par amal hua. Beliau pada di Amerika beliau mengumumkan untuk menyebarkan 1 juta Quran. 1980 mein huzur ne 4 bare azmon ke 13 mumalik ka daura farmaya. 4 bare azam ke 13 mumalik. 13 negara di 4 benua huzur kunjungi pada tahun pecah sih? 1980 mein. Pada tahun 80. 27 Desember 1981 ko 27 Desember 1981 ko pada tahun 81 huzur ne jamaat ahmadiyya ko sitara e ahmadiyya ata kiya. Huzur menganugerahkan sitarai Ahmadiyat kepada jemaat. Sitarai Ahmadiyat kya hai? Apa itu sitarai Ahmadiyat? Kaun sa sitara? Sitari. Kya? Member pe ab nishan hi reh gaya. Masjid ke bahar laga hua hai. Jisme 14 kone hain. Yang kita pasang di luar masjid ada 4 penjuru, 14. 14 sudut. Desember 1981 mein huzur ne jamaat ko 14 sadiyan mukammal hone par tohfe mein diya. Ini pada tahun 81 atas tergenapinya 14 abad. Juni pada tahun 82 huzur Islamabad mein mukim the. Huzur berada di Islamabad. Aapko achanak dil ka shadid hamla hua. Beliau secara mendadak ada mengalami serangan jantung. Har mumkin ilaj kiya gaya. Telah diupayakan pengobatan sebisa mungkin. Allah Taala ki raza ghalib aayi. Tapi keridhaan Allah Taala unggul pada saat itu. Aur 9 June 1982 ki raat. Dan pada tahun 82 9 Juni pada malam hari. Beliau wafat pada tahun 70 pada usia 73. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Agle roz 10 Jun ko intikhabe khilafat hua. Pada hari berikutnya 10 Juni dilakukan pemilihan khalifah. Allah Taala ne apni jamaat ko jisne ye sadma nihayat sabr ke sath bardasht kiya tha. Jamaat ne Allah Taala ne apni jamaat ko jisne sabr ke sath ye sadma bardasht kiya tha. Bagaimana Allah Taala memberikan kesabaran untuk bertahan dari segala musibah tersebut. Allah Ta'ala memberikan ketentraman, kedamaian dengan terpilihnya khalifah keempat. Hazrat Khalifatul Masih Rabe ka zuhur bhi ilahi basharaton ke tahat tha. Terpilihnya huzur keempat pun berdasarkan kabar ilahi. Hazrat Khalifatul Masih Sani ne 1956 mein ye tehreer farmaya tha. Huzur kedua telah menulis pada tahun 56. Allah Taala ne mujhe bataya hai ki wo ek zamane mein. Allah Taala telah mengabarkan kepadaku bahwa di dalam suatu zaman mujhko dobara duniya mein bhejega. Akan mengirimku dua kali ke dunia ini. Dan aku akan datang pada zaman di mana dunia telah syirik. Maknanya adalah ruhku akan turun kepada orang yang memiliki kekuatan sepertiku. Orang itu akan mengislah dunia dengan melangkah di atas jalanku. 18 Desember 28 beliau lahir di Qadian. Beliau adalah putra dari huzur kedua. Pada tahun 44 beliau lulus matrik. Pada tahun itu pula lah ibunda tercinta beliau wafat. Beliau lulus BA dan masuk ke Jami Ahmadiyah. Pada tahun 53 beliau meraih gelar syahid. 1955 mein Hazrat Musleh Maut ke hamra Europe tashreef le gaye. Pada tahun 55 beliau ikut serta berkunjung dengan huzur kedua. 1957 tak London mein taleem hasil ki. Dan sampai tahun 57 beliau menuntut ilmu di London. Wapas Rabwah tashreef le gaye. Lalu kembali ke Rabwah. Aapki shaadi muhtarmah Sayyidah Asifah Begum sahiba se hui. Muhtaramah Sayyidah Asifah Begum itu istri beliau. 1958 mein Hazrat Musleh Maud ne aapko Waqfe Jadid ki tanzeem ka nazim irshad muqarrar kiya. Pada tahun 58 huzur ke 3 Khalifatul Masih Salis nih. Khalifatul Masih Sani menunjuk beliau sebagai Nazim Waqfe Jadid. 60 sampai 67 beliau sebagai Sadr Khudam. 1960 ke jalsa selane par aapne pehli martabah khitab farmaya. Pada tahun 60 beliau pertama kali pidato di dalam acara Khudam. Di dalam acara jalsah, ceramah pertama beliau. Sejak saat itu beliau terus menerus menyampaikan ceramahnya di jalsah. Sebelum beliau menjadi khalifah, beliau masyhur kayak gimana? Masyhur. Sebelum menjadi khalifah beliau seorang mukarrir penceramah di dalam jalsah itu, dan setelah menjadi khalifah memang itu tuntutan bagi beliau untuk terus ceramah. 1966 sejak 63 dan 3 tahun ke depannya beliau menjabat sebagai Sadr Khudam Ahmadiyah. 1974 pada tahun 74 di Qaumi Assembly Pakistan. Pada ada di bawah kepemimpinan Huzur ketiga. Komite yang diusulkan salah satunya anggotanya adalah beliau, Huzur keempat. Pada tahun 78 beliau terpilih sebagai sadar Majlis Ansarullah. Pada tahun 82 beliau terpilih sebagai khalifah keempat. Khilafat-e Rabia ka daur bhi ek azim ushan inqilab ka tez daur tha. 82 ya, saya salah tadi. Oh ya, 82. Khilafat-e Rabia ka daur bhi ek azim ushan, masa kekhalifahan keempat pun inqilab angez daur tha, adalah masa yang luar biasa dan masa revolusi yang aapke daur ko jo unwan diya jaye wo daawat-e ilahiya hai. Masa kekhalifahan beliau diberikan judul masa dakwat ilallah. Di Rabwah beliau mendirikan Buyutul Ham, rumah-rumah untuk para yatim. Or Darul Jatama ke naam se Pakistan. Pakistan mana? Or Pakistan se bahir. Beliau membuat planning di Pakistan dan di luar Pakistan untuk membuat Darul Yatama. Aapki zaat sahiri sifat ke saath saath ilm mein bhi yakta thi. Sahiri sifat ki thi aur ilm bhi aapke paas bahut zyada tha. Zahiri sifat aapki. Selain sifat-sifat beliau yang luhur dan keilmuan beliau pun sangat tinggi. Beliau memiliki pengetahuan umum berkenaan dengan sains yang sangat luar biasa. Pidato begitu juga tulisan beliau sangat baik. Beliau seorang penyair yang baik. Seorang adib juga. Jadu karne wale mukarrar aur khatib the. Beliau adalah khatib dan orator yang dapat menyihir perhatian orang. Aapke khutbat-e Jumma ki tadad 1000 se zyada hai jo record shuda hai. Jumlah khutbah beliau yang terekam jumlahnya lebih dari 1000. Inme islami ulum ka betana khazana hai. Di dalamnya merupakan khazanah ilmu yang tidak terhingga. Pak sahab ko ye taufeeq mili hai ke maine aapke tamam khutbat-e Jumma audio cassette se computer par convert kiye. Audio cassette saya. Kaset di pernah zaman itu. Beliau ini Tuan Asif mendapatkan taufik untuk mengkonvert file khutbah huzur itu dari kaset yang zaman dulu itu ke komputer. Khutbah ke ilawa aapki majalse irfan bhi mashhoor hain. Selain khutbah, beliau juga dikenal dengan majlis irfannya. Ye Urdu aur Angrezi zuban mein hazaron ki tadad mein hain. Jumlahnya ribuan di dalam bahasa Urdu maupun Inggris. Jisme hazaron logon ne aapse hazaron qisam ke sawalat kiye hain. Di dalamnya ribuan orang menyampaikan ribuan macam pertanyaan kepada beliau. Beliau menyampaikan jawaban yang sangat indah. Majlis Irfan tersebut saat ini pun sering ditayangkan diulang-ulang di MTA. Dan seiring dengan itu terjemahannya juga diterbitkan. MTA ka qiyam aapka khas karnama hai. Berdirinya MTA merupakan jasa yang khas dari beliau. Lalu Urdu kelas, kelas anak-anak, Jerman, Bangladesh dan Arab, tamu-tamu dari negeri-negeri itu dilakukan mulakat. Banyak sekali program yang beliau buat pada masa kekhalifahan beliau untuk MTA. Dengan begitu, untuk menghilangkan rasa dahaga para Ahmadi, beliau membuat satu kelas yang sangat panjang episodenya untuk mempelajari terjemah Quran. Di dalamnya beliau mengajarkan terjemah dan tafsir Al-Quran. Selain dari menghilangkan dahaga dari rohani, beliau pun menghilangkan dahaga jasmani dengan memulai kelas homeopati di MTA. Beliau adalah seorang homeopat dokter yang luhur. Ribuan orang pernah meminta obat kepada beliau dan mereka mendapatkan kesembuhan. Sampai saat ini ratusan ribu orang, jutaan orang memanfaatkan resep-resep yang dibuat oleh beliau. Kitab-kitab yang ditulis oleh beliau lebih kurang 21 jumlahnya. Ada penumpahan darah atas nama agama. Quran Majid ka Urdu terjemah. Terjemah Quran Majid dalam bahasa Urdu. Islam's response to contemporary issues. Islam response to contemporary issues. Christianity a journey from facts to fictions. Christianity dari khayalan ke fakta, fiksi. Revelation, rationality, knowledge and truth. Revelation. Bahut aham kitabein hain. Sangat kitab-kitab yang sangat penting ke semua itu. Aapka sabse bada karnama jamaat ki aalmi wahdat. Jasa yang paling luar biasa yang beliau buat di dalam jemaat ini adalah khilafat ke alam jemaat aalmi wahdat puri duniya mein jo jemaat hai usko ek kar dena. Bagaimana alami wahdat disebutnya, seluruh dunia itu disatukan oleh beliau jemaat itu. Khilafat ke mansab ko aur istihkam bakhshna hai dan lebih mengistihkamkan lagi, mengokohkan lagi nizam khilafat. Ketika beliau terpilih sebagai khalifah keempat, jemaat berdiri di 82 negara. 2003 pada tahun 2003 ketika beliau wafat, jemaat sudah berdiri di 175 negara. Jadi, takriban 95 memalik jemaat aap ke ahde khilafat mein qaim hui. Jadi lebih kurang dalam masa 95 negara yang di dalamnya berdiri jemaat pada masa kekhalifahan beliau. Kerja keras beliau siang malam. Itu memberikan dampak yang tidak baik kepada kesehatan beliau. Pada tanggal 19 April 2003. Setelah melalui masa sakit yang singkat, beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah melaksanakan pemilihan khalifah kelima, huzur kelima, 23 April beliau memimpin salat jenazah. Islamabad, London, mein sepurde dafan? Islamabad. Di Islamabad, London, beliau dimakamkan. Amin. Pada masa kekhalifahan beliau banyak sekali program yang dicanangkan. Yakni program Buyutul Ham. Yang di bawah pengelolaannya banyak sekali rumah-rumah untuk anak yatim yang dibangun di Rabuah. 1983 pada tahun 83 telah dibuat blok baru di Darul Ziafat di Langgar Khanah. Pada tahun 83 beliau kunjungan ke Australia dan meletakkan pondasi Baitul Huda di Australia. Dan pada tahun 86 Sayyidina Bilal Fund ki tahreek jari karna dicanangkan Sayyidina Bilal Fund untuk para pewaris yang dipenjara dalam di jalan Allah Ta'ala ataupun yang disyahidkan. Atas di bawah pengelolaan itu juga lah para syuhada yang ada di Indonesia ini, para pewarisnya mendapatkan rumah atau kesejahteraan lainnya. Pada tahun 86 Baitul Salam Kanada diletakkan pondasinya. 87 diumumkanlah satu gerakan yang luar biasa, Wakafi Now. 1987 में नाइजीरिया के दो बादशाहों को हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कपड़ों का तबरुक इनायत फरमाया. Pada tahun 87 beliau memberikan tabarruk potongan kain Hazrat Masih Maud alaihissalam kepada Nigeria. Dua raja Nigeria. Lalu ilham Huzur alaihissalam tergenapi lagi pada saat itu. Pada tahun 88 beliau melaksanakan kunjungan ke Afrika Barat. Pada tahun itu jugalah beliau menyampaikan tantangan mubahalah kepada para penentang. Sebagai buah dari mubahalah tersebut, Presiden Pakistan Ziaul Haq wafat karena kecelakaan di pesawat udara. Pada tahun itu juga beliau melakukan kunjungan ke Afrika Timur. Pada tahun 89 beliau melaksanakan Sad Salah 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Tashakur ini. اسی سال حضور نے تمام ممالک میں ان کے تنظیموں کے صدران علیحدہ مقرر کرنے کی ہدایت فرمائی. Beliau memberikan petunjuk. Kya karna? 1989 تک جو صدر خدام پاکستان میں ہوتا تھا وہ پوری دنیا کے خداموں کو کنٹرول کرتا ہے. حضور نے کہا اب سے وہ صرف پاکستان کنٹرول کرے گا، نائجیریا کا صدر خدام اپنا ہوگا, انڈونیشیا کا صدر خدام اپنا ہوگا. 89 پر تاون 89 صدر خدام itu satu di seluruh dunia. Jadi dipimpin oleh صدر پاکستان, jabatannya ke seluruh dunia semua. Tapi sejak 89 ke sini itu صدر خدام itu di punya, setiap negara punya صدر خدام masing-masing maksud. اسی سال 10 نومبر کو فرائیڈے 10th کا خواب پورا ہوا اور دیواریں برلن گرا دی گئی. فرائیڈے 10 itu tergenapi pada tahun کب کی بات؟ 10 نومبر. 10 نومبر 89. اسی سال آپ نے 5 بنیادی اخلاق کی تحریک گرا دی گئی, دیواریں برلن, بینٹنگ برلن دی رنتوکن پر تانے. آپ نے 5 بنیادی اخلاق کی تحریک بھی اسی سال فرمائی. بلیو mencanangkan 5 اخلاق mendasar. 1991 میں حضور نے قادیان کا تاریخی سفر کیا. پر تاون 91 حضور melaksanakan kunjungan bersejarah ke قادیان. اور 100 جلسہ سالانہ میں شرکت کی. Dan ikut serta dalam jelasah salanah قادیان. آپ میں سے کوئی شامل ہوا تھا 91 میں؟ 91 ada yang ikut ke jelasah قادیان؟ میں. Oh, beliau ikut. Beliau ikut. اس میں پوری ہوش میں تھا. اچھا. 1992 میں پر تاون 92 حضور کا خطبہ جمعہ پہلی بار یورپ میں دیکھا اور سنا گیا. خطبہ حضور untuk pertama kalinya ditayangkan di Eropa. جلسہ سالانہ برطانیہ براہ راست ٹی وی پر دکھانا شروع کیا گیا. جلسہ سالانہ یو کے dimulailah untuk ditayangkan secara langsung di TV. 1993 میں پہلی عالمی بیعت میں 200,000 افراد نے احمدیت قبول کی. Pada tahun 93 untuk pertama kalinya dalam bayat internasional ada 200,000 orang yang bayat. 7 Januari 1994 2000 میں حضور نے داعش کا تاریخی دورہ فرمایا. کس ملک کا؟ 94 itu dimulailah gerakan MTA. ہاں جی. 2000 میں حضور نے کس تاریخی ملک کا دورہ فرمایا تھا؟ تاون 2000 حضور kunjungan bersejarah ke mana, ada yang ingat؟ کون کون ملا حضور سے؟ Siapa saja yang ملاقات dengan حضور؟ سلام لیا. 21 فروری 2003 کو حضور نے 21 فروری 2003 حضور غریب بچیوں کے لیے مریم شادی فنڈ کی آخری تحریک فرمائی. Mencanangkan gerakan terakhir untuk menikahkan perempuan yang miskin di bawah Maryam Shadi Fund. یہ حضرت خلیفۃ المسیح سال رابع کا 21 سالہ دور خلافت تھا. Itu adalah 21 tahun masa kekhalifahan Huzur keempat. جو نہایت کامیاب طور پر گزرا. Yang berlalu dengan penuh kesuksesan. 22 April 2003 حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی وفات کے بعد, setelah kewafatan Huzur ketiga, keempat, آپ کی ہدایات کی روشنی میں بیت الفضل لندن میں مجلس انتخاب کا اجلاس ہوا. کن کی ہدایت سے؟ خلیفۃ المسیح رابع نے کہا کہ آپ سے لندن میں ہوگا اجلاس مجلس انتخاب کے خلاف. Huzur keempat mencanangkan sejak nanti akan untuk pemilihan khilafat akan dilakukan di Masjid Fazal London. اس اجلاس کی صدارت چودھری حمید اللہ صاحب وکیل اعلیٰ تحریک جدید نے کی. Yang bertindak sebagai pimpinan pemilihan khalifah pada saat itu adalah wakil a'la yakni Chaudhry Hamidullah. اور حضرت خلیفۃ المسیح خامس صاحبزادہ مرزا مسرور احمد صاحب اللہ تعالیٰ کی رضا سے خلیفۃ الخامس مقرر ہوئے. Dan atas keridhaan Allah Ta'ala Huzur kelima terpilih, حضرت مرزا مسرور احمد terpilih sebagai Huzur kelima. حضرت مسی مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام ارسط الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو حضور کے عہد خلافت سے پورا ہوا کسی کو یاد ہو yang tergenapi pada masa kekhalifahan Huzur ke Rabi Huzur kelima, ada yang ingat? حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے مجلس انتخاب سے خطاب فرمایا حضور کلیمہ menyampaikan pidato kepada majlis intikhab حضور نے فرمایا جس کام کے لیے مجھے لایا گیا ہے مجھے قطعاً اس کا علم نہیں ہے tugas yang kepadanya aku dibawa sama sekali aku tidak mengenalnya katanya Fatul Masih Rabbe ke ilmu irfan ko aap jante hain aap sunte aur dekhte rahe hain sebagaimana kita ketahui Huzur kelima pun melihat bagaimana ilmu ma'rifat Huzur keempat beliau melihat mendengarkan juga lekin mere paas to is qadar ilm nahi hai Huzur kelima ketika terpilih mengatakan saya tidak punya ilmu sedalam seperti Huzur keempat lekin chunke khalifah muntakhib hone ke baad qawaid mein aisi koi ijazat nahi tapi karena setelah terpilihnya khalifah kaidah tidak mengizinkan aku mengundurkan diri karena itu aku terpaksa dengan bungkam dengan diam menerima tugas yang berat ini Huzur bersabda ketika terpilih saya mohon kepada tuan-tuan semua untuk tolonglah saya dengan doa saya adalah manusia yang sangat lemah dan tanpa doa jemaat ini tidak akan mungkin berjalan sebelum bayat pada khalifah kepada beliau itu beliau menyampaikan pidato singkat dulu Huzur hanya menekankan kepada satu hal saja apa itu? بہت دعائیں کریں بہت دعائیں کریں بہت دعائیں کریں چھ دفعہ حضور نے دعا کرنے کا enam kali حضور menyampaikan itu untuk berdoa اس کے بعد آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح رابعہ کی نماز جنازہ پڑھائی lalu beliau memimpin salat jenazah hadir حضور keempat اور اسلام آباد میں آپ کی تدفین ہوئی dan حضور جنازہ حضور keempat dimakamkan di Islamabad حضرت خلیفۃ المسیح خامس 15 ستمبر 1950 کو پیدا ہوئے تھے 15 ستمبر تاون 50 حضور کلیمہ انی لاہر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے مرزا شریف احمد صاحب کے پوتے تھے پوتے ہیں بلیو اڈالا چوچو داری حضرت مرزا شریف احمد حضرت مرزا شریف احمد انی اڈالا پوت چوچو یعنی مسیح صاحب شریف احمد صاحب جو ہیں مسیح اسلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں آپ ان کے پوتے ہیں حضرت مرزا شریف احمد adalah anak yang paling kecil dari حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ وہ پوتے ہیں یعنی حضرت مسیح موعود کے پڑ پوتے ہیں حضرت مرزا شریف احمد حضرت مرزا شریف احمد کے پوتے ہیں مسیح موعود کے پوتے چوچو مسیح موعود علیہ السلام سوری Hazrat Mirza Sharif Ahmad ini cucu yang paling kecil. Hazrat Mirza Sharif Ahmad adalah Hazrat Masih Maud ke sabse chote bete. Bete. Iya. Ya. Hazrat Mirza Sharif Ahmad adalah anak yang paling bungsu Masih Maud alaihi salam. Khalifatul Masih Khamis unke pote hain. Huzur kelima itu adalah cucu dari Hazrat Mirza Sharif Ahmad. Aur Hazrat Masih Maud ke pad pote hain. Buyut dari Masih Maud alaihi salam. Aapne Rabua College se BA pass kiya. Beliau lulus di Rabua College BA Rabua. Chhattar mein Zarai University Faisalabad se MA agriculture mein economics ki degree hasil. Pada tahun 76. 76 beliau mendapatkan gelar economics di agriculture di Universiti Pakistan. 1977 में आपकी शादी मुकर्रमा सैयदा अमतुस सबूह बेगम साहिबा से हुई. Beliau menikah dengan Mukarramah Amatus Sabuh Sahibah. आपके यहां एक बेटी और एक बेटे की पैदाइश. Beliau terlahir dari istri beliau satu putri dan satu putra. इसी साल आप जिंदगी वक्फ करके मुसर जहां के तहत गवाना तशरीफ ले गए. Beliau wakaf zindagi dan ditugaskan pada di Ghana. 8 tahun tak Ghana me MDS Cambridge Schools ke principal rahe. Dan 8 tahun beliau sebagai principal Ghana Secondary School. 2 saal aap Zarai Farm ke manager bhi rahe. 2 tahun beliau sebagai manager Zarai Farm. Ghana में पहली बार गंदम उगाने का कामयाब तजुर्बा किया. Beliau mendapatkan kesuksesan di dalam menanam untuk pertama kalinya gandum di Ghana. 1985 में पाकिस्तान तशरीफ लाए. Pada tahun 85 beliau ke Pakistan. और नायब वकीलुल माल सानी मुकर्रर हुए. Dan sebagai naib wakilul mal sani. 1994 में आपका तकरीर बतौर नाजिर तालीम हुआ. Pada tahun 94 beliau ditetapkan sebagai nazir ta'lim. 1997 में आपको नाजिर आला सदर अलमुन अहमदिया व अमीर मुकामी मुकर्रर. Pada tahun 97 beliau ditetapkan sebagai nazir आला dan सदर मकामी. खलीफतुल मसीह के बाद ये उससे छोटा होता है जमात में. Jadi jabatan Nazir Allah ini adalah jabatan kedua setelah khalifah. 1998 में आप सदर मजलिस कारपरदाज मुकरर हुए. कब? 98. Pada tahun 98 beliau sebagai sadar majlis karpardaz. इसके अलावा आपने खुदामुल अहमदिया में भी काम किया. Beliau pun bertugas di Khudamul Ahmadiyah. 1988-89 में आप पाकिस्तान से बाहर की मजालिस के निगरान थे. 88-89 beliau pengawas berbagai majelis di luar Pakistan. 1999 में आपको एक मुकदमे में असीर रहने का मौका मिला. Pada tahun 99 beliau mendapatkan taufik untuk menjadi tahanan di jalan ilahi. 11 रोज तक आपको जेल में रहना पड़ा. Beliau terpaksa di penjara hanya untuk 11 hari saja lamanya. फिर आप बाइज्जत तौर पर बरी हुए. Lalu beliau bebas dengan terhormat. हुजूर ने अपने आगाज खिलाफत से ही ज्यादातर तवज्जो जमात की तरबियत की तरफ दी है. Sejak permulaan khilafat beliau memberikan banyak perhatian kepada tarbiyat dalam jemaat ini. Is daur ko jamaati taleem o tarbiyat ka daur bhi keh sakte hain. Masa kekhalifahan kelima ini bisa dikatakan masa taklim tarbiyat. Alhamdulillah aapke daur e khilafat mein jamaat ne bepana tarakki hasil ki. Alhamdulillah masa kekhalifahan beliau jemaat mendapatkan kemajuan yang luar biasa. July 2003 में MTA 3 की नशरियात का आगाज हुआ. 2003 MTA 3 दी तरबीतकान. कनाडा में पहले जामिया अहमदिया का इफ्तिताह हुआ. दी कनाडा दिरस्मिकान जामिया. लंदन में टायर फाउंडेशन के قیام का ऐलान फरमाया. दी लंदन दी उमूमकान दिदिरिकान ताहिर फाउंडेशन. इसी साल मगरबी यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद बैतुल फुतू का इफ्तिताह फरमाया. पर tahun itu juga diresmikan masjid yang paling besar di Eropa Baitul Futuh. 2004 में आपने गाना नाइजीरिया बुर्किना फासो और बेनिन का दौरा फरमाया. पर tahun 2004 beliau berkunjung ke Ghana Burkina Faso. आप सार उस वक्त बेनिन में मौजूद था. पर saat itu saya yang lemah sedang berada di Benin. इसी तरह पैंट पहन के मैं खड़ा था. हां इसी तरह मैं पैंट पहन के मैं खड़ा था. मैं ये बोल रहा है ये वाली नहीं मेरी मतलब जैसा पैंट पहनी हुई थी. हुजूर नमाज पढ़ के पहले दिन ही निकले हैं बाहर तो आगे मेरी ड्यूटी थी. کون سی ریلیجن ہے آپ کیا ریلیجن میری ویسے تو تھی فوٹوگرافی پہ حضور کے پورے دورے کی فوٹوگرافی پہ Tugas saya waktu itu adalah untuk fotografi kunjungan huzur dan saya sedang berdiri waktu itu di dekat masjid pakai celana biasa seperti ini bukan salwar kemis maksudnya. Saya siap-siap di depan gitu kalau huzur lewat nanti akan saya foto kata beliau. Huzur melihat saya langsung bertanya kepada Mir Sahib. Ini anak mubalig yang mana ya katanya. Amir Sahib mengatakan huzur dia sendiri mubalig gitu katanya. Tadi ini anak mubalig yang mana ya katanya. Dipikirnya bukan mubalig, pakai celana panjang biasa gitu, bukan nyantri. Jadi kata Pak Amir, huzur ini mubalig katanya. Huzur baru teringat bahwa huzur pun hadir dalam pernikahan saya. Huzur bersabda, saya kan hadir di acara pernikahan kamu. Tahun berikutnya saya mendapatkan kesempatan pergi ke Jerman. Istri saya ikut dan dua anak saya juga. Ketika kami mulakat dengan huzur, huzur bersabda, kayaknya kawin nikah belum lama kok sudah dua anaknya. Jadi nikah 2003, 2005 sudah dua anaknya gitu. Tunji. Huzur mencanangkan gerakan. Sampai 2008 kesempatan Jubli Khilafat. Lazmi chanda ada karne wale 50% Ahmadiyon ko musi banaye. Orang yang harus membayar candah lazmi 50%-nya jadikanlah sebagai musi. Tab se ab tak huzur ne Yurop aur Afrika ke bahut sare daure kiye hain. Sejak saat itu sampai saat ini huzur banyak sekali kunjungan ke Afrika dan Eropa. 2004 mein aapne Qadian aur Rabwa ke ilawa Ghana mein 2004 selain Qadian Rabwah mendirikan Madrasatul Hifz Hafiz Quran yang ketiga di Ghana. Di Indonesia juga ada dan di banyak negeri lainnya juga ada Madrasah Hafiz Quran. Di Rabwah juga diresmikan Nurul Ain Bank dan Blood Bank. Nasir Fire Rescue di Rabwah diresmikan, yakni pemadam kebakaran. 27 Mei 2005. Mei 2008 mein 7 sala khilafat e ahmadiyya jubli manane ka elan farmaya. 2008 huzur mengumumkan 100 tahun khilafat. Bahut sari duaen aur rozana nawafil aur nafli roza rakhne ki tehreek farmayi. Beliau mencanangkan untuk banyak sekali berpuasa dan nawafil. Aapne Canada ke bhi beshumar daure kiye. Beliau melaksanakan banyak kunjungan ke Kanada juga. Bahut si masajid ki buniyad rakhi. Banyak sekali beliau meresmikan masjid-masjid. 2005 mein Qadian ka daura farmaya. 2005 beliau berkunjung ke Qadian. Jalsa salana mein shamil hue. Dan ikut dalam jalsa salana Qadian. April 2006 mein. April 2006. Australia, New Zealand aur Japan ka daura farmaya. Australia, New Zealand dan Jepang beliau kunjungi. Aur kis mulk ka? Negeri apa lagi? Singapura, apalagi? Malaysia. Nahi hai. نہیں سنگاپور تک سنگاپور تک یہاں ملیشیا لکھا ہو دی سینی ادا ملیشیا نیا کہتے ہیں orang Malaysia enggak merasa tapi cek karena pada nih Singapura Fiji Australia Singapura Fiji Australia Singapura New Zealand dan Jepang New Zealand dan Jepang Malaysia zahir lika Malaysia ini kelebihan ditulis di sini Peshgoi Peshgoi nubuatan kata Tuan Puan ya. Amin 2006 blok baru Jami Ahmadiyah UK diresmikan. 2006 jalsah pertama Australia. 2006 untuk pertama kalinya 2006 beliau berpidato secara live di jalsah Jerman dan jalsah Kadian. 2006 UK ki nayi jalsa salana jalsa ka Hadikatul Mahdi khareedne aur usko naam rakhne ka pada tahun 2006 Hadikatul Mahdi yang di UK tanah untuk dipakai jalsah itu dibeli. Ab har saal usi jagah jalsa munaqqid ho raha. Setiap tahun jalsah dilakukan di Hadikatul Mahdi. 2007 میں حضور نے بیت ختیجہ برلن کا سنگ بنیاد رکھا 2007 beliau meresmikan بیت خدیجہ di Berlin یورپ میں جو سب سے پہلی مسجد بنانے کا پروگرام بنا تھا جماعت کا وہ برلن میں تھا پروگرام yang paling pertama dibuat mendirikan jemaat dan mendirikan masjid di Eropa itu di Berlin sebetulnya. Khalifatul Masih Sani ne tahriq farmayi thi aur sirf lajnat Imamillah ne usme chanda diya tha. Huzur kedua mencanangkan dan dalam hal ini lajnah yang hanya memberikan candahnya. Lekin baz wajuhat se wo masjid wahan na ban saki. Tapi karena beberapa alasan sehingga masjid tidak bisa dibangun di Berlin saat itu. Masjid fir kahan bani tu? Berdiri di mana masjid? Europe mein jamaat di Eropa. بیتل فضل لندن مسجد فضل لندن 2007 میں پھر آ کے اتنے سالوں بعد برلن میں مسجد بنی bayangkan tahun 2007 baru di masjid bisa berdiri di Berlin padahal dicanangkan sejak huzur kedua یہ مسجد بھی ذرا اہم ہے بس کریں karena itu masjid ini sangat penting آگے بے شمار حضور کے دورے ہیں جو حضور نے مختلف ملکوں کے کیے ہیں banyak sekali kunjungan yang حضور lakukan ke berbagai negeri بےشمار مساجد کے افتتاح ہیں banyak sekali peresmian masjid baru آپ کے دور خلافت میں 14 نئی غیر ملکی زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع 14 bahasa baru bahasa negeri baru terjemahan قرآن کریم pada masa kekhalifahan beliau اور 2010 تک 23 نئے ممالک میں احمدیت کا نفوذ sampai 2010 sudah ada tambahan 23 negeri baru جماعت اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سروں پر خلافت خامسہ کا سایہ تا دے رہے semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan khilafah kelima ini naungan bagi kita semua اور ہمیں آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق دے dan semoga kita diberikan taufik untuk itaat kepada beliau